Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahmani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada catatan tambahan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan halaman 50 dari kitab Awaiqut Talab karya Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Ibn Nasir Ali Abdul Karim rahimallahu rahmatan wasi'ah. Itu berkenaan dengan ayat tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Saya ingin bacakan perkataan Syekhul Islam Abdul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala di Al-Majmu' Fatawa di jilid yang ke-28, dia mengatakan, dan puncak apa yang diinginkan oleh orang yang mencari kekuasaan adalah bisa seperti Fir'aun. Dan puncak orang yang mengumpulkan harta, puncak cita-citanya adalah seperti Qarun. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam kitabnya keadaan Fir'aun dan Qarun. Kemudian setelah itu beliau bawakan surat Al-Qasas ayat 83. Tilka darul akhiratu naja'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah nikmat akhirat, yaitu surga kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, tidak pula menginginkan kerusakan, dan dampak yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa. Maka kata Abu Abbas Al-Harani rahimallahu taala, fa innan nasa arba'atu aqsamin. Berdasarkan ayat ini, manusia itu ada 4 macam. Ya, berdasarkan Al-Qasas 83. Macam yang pertama, yuridunal uluwa 'alan nasi wal fasada fil ardi. Ingin sombong dan punya kekuasaan di atas banyak orang dan ingin terjadinya kerusakan di muka bumi. Dan yang dimaksud dengan kerusakan di muka bumi adalah maksiat kepada Allah. Siapa mereka? Mereka itulah para penguasa dan para pemimpin al-mufsidun yang merusak. Seperti Fir'aun dan rombongannya. Wa ha'ulaihum syirarul khalqi. Mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk. Dan orang yang ada padanya hal ini, maka orang yang memiliki hal ini nanti dia akan jadi orang yang sombong. Yang Nabi katakan orang yang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Batul haq, menolak kebenaran artinya menolaknya dan menentangnya. Dan merendahkan orang lain artinya meremehkan dan merendahkan. Inilah keadaan orang yang menginginkan kesombongan dan kerusakan di muka bumi. Wal qismu tsani, macam yang kedua, manusia jenis kedua berdasarkan Al-Qasas 83. Alladzina yuriduna al-fasada bila uluwin. Orang yang menginginkan terjadinya kerusakan di muka bumi, namun dia tidak mengejar kekuasaan. Ini contohnya para pencuri. Mereka ingin bisa aktivitas mencurinya bisa tetap eksis. Tapi mereka tidak menginginkan uluwan, kekuasaan, dan posisi tinggi dikenal oleh orang. Mereka enggak ingin ada orang yang tahu. Kemudian wal mujrimina min safalatin nas, dan para pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang rakyat jelata, tidak ingin diketahui dan tidak ingin ingin tetap kejahatannya tetap dilakukan namun enggak ketahuan. Maka pencuri, pencopet, pengutil di warung dan toko dan yang lainnya. Kemudian macam yang ketiga adalah yuridunal uluwa bila fasadin. Ingin mendapatkan posisi tinggi di hati manusia tanpa terjadinya kerusakan. Ya, maka dia mengejar kekuasaan. Yang dicari adalah kekuasaan. Kalladhi indahum dinun yuriduna ayya'luwa bihi ala ghairihi minan nasi. Seperti orang yang punya agama dan punya takwa, dan mereka ingin untuk ya, punya kedudukan tinggi dibandingkan manusia-manusia yang lain. Ya. Mereka ingin agar tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi kemaksiatan. Mereka cuma ingin agar manusia memuliakannya, manusia merunduk-runduk di hadapannya karena dia adalah orang yang punya agama, karena dia orang yang saleh, karena dia adalah orang yang berilmu, karena dia ustadz, karena dia kiai, karena dia ulama. Maka orang yang berilmu yang menginginkan kekuasaan dan kehormatan di hati manusia, ini manusia jenis yang ketiga. Yuridunal uluwa bila fasadin. Kemudian manusia jenis yang keempat, fahum ahlul jannati, itulah orang yang berhak masuk surga. Mereka adalah alladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Mereka tidak menginginkan posisi mulia di muka bumi, tidak pula kerusakan. Padahal boleh jadi mereka itu lebih tinggi ke lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka betapa banyak orang yang menginginkan posisi tinggi, namun tidaklah realita yang terjadi, tidaklah yang terjadi kecuali dia semakin rendah. Dan betapa banyak orang-orang yang tergolong orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia, padahal mereka tidak menginginkannya, tidak menginginkan posisi tinggi, tidak pula kerusakan. Wadzalika li'anna iradatal uluwi 'alal khalqi dzulmun. Maka ingin agar lebih tinggi daripada yang lain itu adalah kedzaliman, karena manusia itu satu jenis yang sama. Maka keinginan seorang supaya dia lebih tinggi dan orang-orang yang sama dengannya di bawahnya, ini adalah kedzaliman. Di samping ini kezaliman, orang-orang pun tidak suka pada orang yang semacam ini. Dan orang-orang pun memusuhinya, memusuhi orang yang ingin lebih tinggi daripada yang lain. Nah, itu berkenaan dengan keterangan tambahan, berkenaan dengan halaman 50. Kemudian kita lanjutkan penghalang perjalanan menuntut ilmu yang ke-9 dan yang ke-10, dan ini yang terakhir. Ini adalah at-taswif, nanti-nanti, watamani, dan berangan-angan. At-taswif artinya at-takhir, nanti-nanti, wal-mudafa'ah, dan dorong-dorongan supaya nanti. Sawafa al-amra artinya sawfa af'alu, aku akan lakukan, namun akan aku lakukan. Dan wayutlak, dan digunakanlah kata-kata taswif untuk amani, berangan-angan. Fulanun yaktatus sawfa, ada kalimat dalam bahasa Arab, fulanun makanan pokoknya adalah sawfa, artinya hidup dengan angan-angan. Dan Kumait mengatakan, wa kana sawfu lil fityani kutan ta'ishu bihi wa huni atirraqubu. Dan sawfa atau nanti-nanti bagi banyak orang, kutan adalah makanan pokok yang dia hidup dengannya. Dan diberilah ucapan selamat ya, untuk raqub. Raqub artinya orang yang tidak berdaya. Rakub al-ajiz, orang yang tidak mampu untuk bekerja, baik laki-laki ataupun perempuan, karena dia menunggu-nunggu kebaikan dari orang-orang di sekelilingnya. menunggu-nunggu bantuan. Nah, inilah kerjaannya orang yang berangan-angan. Sedangkan tamani berangan-angan adalah bisikan dalam jiwa bima yakunu mustaqbalan, tentang apa yang akan terjadi di masa depan atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi alias mustahil. Wakil, dan ada yang mendefinisikan tamani adalah keinginan yang berkenaan dengan masa depan. Nanti-nanti dan berangan-angan adalah dua penyakit yang berbahaya. Keduanya merusak hati dan merusak waktu. Ya, dan keduanya akan naik membawa orangnya menuju alam imajinasi. Adapun taswib nanti-nanti, maka dia adalah sifat orang yang balidil hissi, tidak punya kepekaan. Tidak punya kepekaan. Ada mil mubalati, tidak punya kepedulian. Setiap kali dirinya ingin melakukan kebaikan, maka dirinya sendiri yang menghalangi jiwanya dengan mengatakan saufa nanti, dengan mengatakan sa'amalu nanti akan aku lakukan, hingga tiba-tiba kematian datang kepadanya dan akhirnya dia mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, hendaknya engkau tunda aku sampai waktu yang dekat. Maka menjadi kewajiban para seorang penuntut ilmu yang sejati untuk membersihkan dirinya dari sifat jelek ini dan bersegera melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan dan positif dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, bersegeralah dalam kebaikan, dan firman Allah Ta'ala, bersegeralah melakukan amal yang menyebabkan mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan menyebabkan mendapatkan surga yang lebarnya langit dan bumi yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Fawa, maka penuntut ilmu adalah orang yang paling mengetahui nilai waktu dan orang yang paling utama untuk intifa' bihi kullihi, memanfaatkan waktu seluruhnya. Dan Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jadilah engkau di dunia seakan-akan perantauan orang yang merantau atau musafir yang mengadakan perjalanan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, jika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Artinya salah satu maknanya, ya, apa yang bisa dikerjakan sore, ya kerjakan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Yang bisa dikerjakan di pagi hari, jangan ditunda sampai sore. Ya, ambil dan manfaatkan waktu sehatmu untuk waktu sakitmu dan hidupmu untuk matimu. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, man ajala ala khatirihi, siapa yang jalan-jalan berputar-putar ya, ala khatirihi, maka dia putarkan pada pikirannya ya, menyebutkan dan mengingat surga yang tidak ada kematian padanya, tidak ada sakit, tidak ada tidur dan tidak ada galau. Bahkan kenikmatan surga itu bersambung tanpa pernah putus. Wa ziyadatuha ala qadri ziyadatil jiddi hahuna. Namun, tambahan nikmat surga itu berbanding lurus dengan tambahnya rajin dan kesungguhan hahuna di sini di dunia. Maka siapa yang mengingat hal ini, mengingat nikmat surga, setelah itu dia tutup dengan tambahan nikmat surga itu berbanding lurus dengan tambahan kesungguhan beramal di dunia. Intahaba hadz zamana, maka dia akan merampas waktu, dia akan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin sehingga tidaklah tidur kecuali karena kebutuhan mendesak. Walam yarfal, dan tidak pernah lalai untuk memakmurkan, meskipun memakmurkan waktu, mengisi waktu dengan hal yang positif, meskipun cuma lahdah, ya, sekejap mata. Intah sekian ya, perkataan Ibnu Jauzi di Saidul Khatir. Sedangkan berangan-angan, maka ada dua macam, ada yang terpuji, ada yang tercela. Berangan-angan yang terpuji adalah mengangankan bisa melakukan kebaikan yang dianjurkan, namun ternyata tidak mampu. Berangan-angan itu terpuji dengan tiga syarat. Yang pertama, punya tekad kuat untuk melakukan hal tersebut, jika mampu mewujudkannya. Kemudian yang kedua, angan-angan tersebut dalam batasan syariat, semacam berangan-angan bisa bangun masjid dan semacam itu. Ini berangan-angan bisa menggratisi, bisa bersedekah setiap bulannya kepada sekian ribu orang miskin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah alla yakuna daidanal insani. Angan-angan itu tidak menjadi gembar-gembornya seseorang. Semuanya cuma angan-angan semua. Maka yang dominan dalam hidupnya semuanya angan-angan. Nah, ini tidak boleh. Dan di catatan kaki, Sabdu Salam Barjas menyampaikan kalau beliau punya buku khusus, punya vitamani tentang berangan-angan. Sedangkan berangan-angan yang tercela itu diungkapkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala ketika beliau mensarah perkataan Syekhul Islam, namun bukan Ibn Taimiyah, namun Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi, ya, penulis Manazil As-Sa'irin. Yang perkataan Abu Ismail Al-Harawi ini disarah oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin. Karena Madarijus Salikin itu sarah untuk satu matan. Ini matanya namanya Manazil As-Sa'irin, penulisnya adalah Abu Ismail Al-Harawi. Ketika beliau membicarakan tentang hal yang merusak hati, faqal, Ibnul Qayyim mengatakan, merusak hati yang kedua di antara berbagai macam hal yang merusak hati adalah menaiki lautan angan-angan. Dan lautan angan-angan adalah lautan yang tidak ada pantainya. Lautan yang tidak bertepi, dia adalah lautan yang naik di lautan ini, berlayar di lautan ini, mafalisul alam. Orang-orang yang bangkrut sedunia. Semua orang yang bangkrut di dunia ini, kendaraannya adalah berlayar di lautan angan-angan. Sebagaimana diungkapkan, idza tamannaitu bitulaila murtabitan. Jika aku berangan-angan, aku melalui waktu malam dalam keadaan senang dan gembira. Innal munasnya angan-angan itu adalah ra'su amwalil mafalisi, adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Maka semua orang yang bangkrut, ya, modal pokoknya adalah pandai berangan-angan. Irtabata fariha hasuna haluhu, senang, gembira. Wabidu'atu rukabihi, dan barang bawaan orang-orang yang menaiki perahu di lautan angan-angan, maka barangnya adalah mawa'idu syaitani, janji-janji setan, wa khayalatil muhal, dan berimajinasi, mengkhayalkan hal-hal yang mustahil, wal buhtan, dan kebohongan. Fala tazalu, maka terus menerus gelombang angan-angan yang bohong, angan-angan dusta, dan imajinasi yang sia-sia itu mempermainkan orang yang menaikinya. Sebagaimana anjing mempermainkan bangkai. Wahia, dan angan-angan itu adalah barang milik setiap jiwa yang hina, khasisah yang hina, safliyah yang rendah. Dia tidak punya tekad. Laisat laha himmatun. Dia tidak memiliki tekad yang dengan tekad tersebut dia bisa mendapatkan al-haqa'iqa al-kharijiyah. Bisa mendapatkan realita di dunia luar atau di dunia nyata. Kharijiyah di sini ya, tepatnya dunia nyata. Kebalikan dari angan-angan. Karena dia telah ganti realita di dunia nyata tersebut dengan angan-angan rendahnya. Qal, Ibnu Qayyim mengatakan, maka orang yang mutamani, orang yang berangan-angan menggambarkan rupa sesuatu yang dicari di dalam hatinya. Dan dia bayangkan kalau dia telah faza, telah beruntung dengan mendapatkannya. Dia bayangkan kalau iltadza, dia telah mendapatkan nikmat bidzufri biha, berhasil mendapatkannya. Maka pada saat dia dalam keadaan demikian, tiba-tiba dia bangun. Fa'idha, ternyata tangannya itu, fa'idha yadahu wal hasira, ternyata tangannya itu masih pegangan tikar tempat dia tidur. Ternyata cuma mimpi. Merasa sudah berhasil, itu ternyata semuanya cuma mimpi. Sungguh indah perkataan seorang penyair yang bernama Abu Tamam, mangkana mara azmihi wahumumihi, siapa tempat gembalaan dari tekadnya dan apa yang jadi pikirannya adalah taman angan-angan. Maka dia terus-menerus, lam yazal, maka dia terus-menerus mahzula. Mahzula, kurus atau lemah. Dan waqad qila, dikatakan kepada salah satu orang yang bijak, ahli hikmah, siapakah orang yang paling jelek keadaannya? Qal, jawaban beliau, orang yang jauh cita-citanya, luas angan-angannya, namun pendek alatnya, dan minimalis kemampuannya. Ahli hikmah yang lainnya mengatakan, jauhilah angan-angan, karena angan-angan itu menghilangkan keindahan apa yang diberikan. Apa yang dimiliki itu jadi hilang indahnya. Dan akan menganggap remeh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Maka menyebabkan tidak bersyukur. Maka ada nasihat yang indah disampaikan oleh seorang yang anonim. Jauhilah berangan-angan. Karena dengan berangan-angan, nikmat yang Allah berikan kepada kita hilang indahnya. Maka dengan rajin berangan-angan, maka rumput tetangga itu sangat hijau. Rumput kita kering kerontang, padahal banyak hijaunya. Namun rumput kita yang banyak hijaunya itu tidak terlihat karena angan-angan. Karena sebab angan-angan, tetangganya punya ini, tetangganya punya itu, kawannya punya ini, saudaranya punya ini, punya itu. Maka apa yang dimiliki jadi terasa bukan nikmat. Kenapa? Watastasghiruna biha nikmatullah alaikum. Ini karena kalian akan menganggap remeh dan kecil nikmat Allah pada diri kalian. Nikmat Allah itu yang banyak itu terasa jadi kecil, bahkan lenyap, tidak terlihat. Maka adalah penuntut ilmu menjauhi penyakit ini, dan adalah dia waspada jangan sampai penyakit ini kokoh pada dirinya. Karena jika nanti penyakit ini, angan-angan ini demikian kuat menguasai hatinya, maka dia kasaraton seperti kanker Al-Fatak, yang sudah akut. Gimana kalau kanker sudah akut, sudah stadium 4? Qallaman yabra'u minhu. Maka sangat sedikit orang yang bisa sehat darinya. Sangat sedikit orang yang bisa sembuh. Fakaman, maka betapa banyak orang yang sori'in kurban. Kam min gitu. Kam min. Sori'in. Betapa banyak orang yang jadi korban dari angan-angan, namun dia tidaklah sadar min subatihi. Yafta'itu min kuyudihi. subat rohah dari istirahatnya. Ya, betapa banyak orang yang jadi korban angan-angan, ya, dan tentu dalam angan-angan dia merasakan nikmat, ternyata tidak bangun-bangun dari ya, perasaan yang merasa nikmat tersebut. Iftata min ya. Iftata min. Mengada-ada bersendiri memaksakan diri kalau berdasarkan konteks itu tidak ya, tidak bisa lepas dari ikatan angan-angan. Ya, tidak bangun dari angan-angan dan tidak ya, lepas dari angan-angan. Naam, a'adzanallahu wa iyyakum minhu, semoga Allah lindungi kita dari penyakit angan-angan. Dan menyibukkan kita dengan amal saleh dari angan-angan yang bohong dan ya, khayalan yang tidak laku. Dan mimpi-mimpi yakdah di siang hari bolong kalau kita ya. Angan-angan itu bermimpi di siang hari bolong. Ini mimpi dalam keadaan bangun. Dan keadaan bangun punya mimpi. Ya. Alati yang itu semua hanyalah membuang-buang waktu dan memperingan timbangan. Ya, timbangan amal kebajikan. Seorang penyair mengatakan, aku berangan-angan supaya di sore hari aku sudah bisa jadi ahli fikih yang pandai mendebat tanpa susah payah. Ya, artinya Pak, wal jununu fununu. Ya, ya, kegilaan itu banyak modelnya. Ya, salah satu bentuk modelnya ini gila ini. Pengen jadi ulama, ahli fikih, ya, tapi bighairi ana'in, tanpa susah payah, tanpa belajar. Pokoknya nanti tiba-tiba sudah pintar, jago debat, jago berdalil. Nah, ini namanya junun. Wal jununu fununu. Ini ungkapan orang Arab, wal jununu funun. Ya, gila itu banyak modelnya. Dan berikut ini sejumlah bait yang merupakan qasidahku. Qasidah adalah syair panjang, lebih dari 6 bait. Fi hadzal maudhu', dalam tema ini. Wahan. Wahin. Sautu ta'ajub min tibis syai. Suara terhiran-hiran atau terkagum-kagum dengan bagusnya sesuatu. Li ayami dirosah, untuk hari-hari belajar. Inna hasnya hari-hari belajar itu menutupi hati penuh dengan kebahagiaan. Watunafisu, dan menghilangkan kesusahan. Hari-hari, taknya kembali kepada ayam, tunafis, menghilangkan kesusahan. Wal mar'atu dan, wal mar'u dan seorang fi zamanis soba, di waktu kecil, itu mutawathibun, itu ya, kalau tidak salah maknanya bisa loncat-loncat. Tawathaba. Kofaza, ya loncat-loncat. Ya, anak kecil, ya maka dia suka loncat-loncat dengan penuh riang. Ya, khailan dalam keadaan ya, riang gembira. Khail tentu makna aslinya kuda, namun yang dimaksudkan telah gembira. Ya, ya sombong atau ujub dengan diri sendiri. Ya, gembira. Dengan penuh ya, sukacita, kesombongan. Tughiru, tughiru alal khayali. Maka waktu hari-hari belajar tersebut menyerang imajinasi. Watan hasu. Nahasa. Dan menggigit. Menggigit khayalan. Hatta idha. Hatta sehingga idza balagha al-mada, jika waktu telah sampai, telah tiba, wa taqashshafat, dan tersingkaplah mimpinya, an sau'atin la tuhbasu, tersingkaplah kejelekan yang tidak lagi bisa dicegah dan ditahan. Wajada, maka anak kecil yang semula telah dewasa tersebut, dia jumpai bahasanya hidup itu berat. La tuqtana, tidak bisa dimiliki. Bil umniyati wa zamanu yu'annisu, tidak bisa dimiliki dengan angan-angan. Dan waktu pun tidaklah membuat gembira dan nyaman. Fakhtar li nafsika ghaira audiyatil munah, maka pilihlah untuk dirimu selain lembah angan-angan. Fal'atfu, maka bencana itu di lembah angan-angan. Yatara'asu, menguasai. Maka di lembah angan-angan yang jadi penguasa adalah kebinasaan. Ya, kemudian penutup. Ya, beliau bawakan sadaratun min kalamil ulama. Ya. Potongan-potongan yang indah dari perkataan para ulama seputar ilmu dan mencari ilmu. Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala menceritakan bagaimanakah keadaan para penuntut ilmu di masa silam. Bagaimanakah ilmu itu betul-betul manfaat? Karena rajulu adalah seorang di masa silam, di masa tabi'in, jika dia belajar ilmu agama, maka tak lama dari waktu dia belajar an yura dhalika, buah dari belajar itu sudah terlihat pada kekhusyuannya, pada pandangannya, lisannya, tangannya, sholatnya, dan zuhudnya. Maka demikian keadaan suasana hijrah di zaman itu. Ada orang hijrah jauh dari ilmu agama, kemudian belajar ilmu agama. Maka beberapa bulan belajar ilmu agama terlihat. Dia lebih khusyuk, lebih semangat ibadah, matanya lebih tertunduk, kalau dulu jelalatan, sekarang jadi takut dengan dosa mata, lisan yang dulu kasar, suka caci maki, sekarang isinya kata-kata yang tayyib, kata-kata yang baik, tangannya, sholatnya, dulu rakus dengan dunia, telah berubah jadi orang yang zuhud dengan dunia. Dan sungguh ada seorang mendapatkan satu bab ilmu, lantas dia amalkan, maka itu lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ilmu itu ada dua macam, ilmu agama, dan ilmu agama yang paling pokok adalah fikih. Kemudian yang kedua ilmu dunia, dan ilmu dunia yang paling penting adalah kedokteran. Adapun selainnya berupa syair atau yang lain, maka itu capek dan main-main. Capek tanpa ada manfaat. Al-Asma'i mengatakan, hal yang paling aku takutkan yang menimpa penuntut ilmu, manakala dia tidak kenal nahwu, maka termasuk bagian dalam sabda Nabi SAW, ketika membaca hadis secara baca hadis, ternyata i'rabnya tidak benar. Karena tidak tahu nahwu. Maka kata Al-Asma'i, seorang pakar bahasa Arab, saya khawatir dia termasuk dalam hadis Nabi, siapa yang berdusta tentang diriku. Ya, maka siap-siap, tidaklah dia duduk di neraka. Dan tinggal di neraka. Nah, termasuk dusta atas nama Nabi, membaca hadis redaksinya keliru. Innamal a'malu binniyati misalnya. Jadi innamal a'malu binniyatu. Nah, maka ini bohong. Nabi enggak ngomong binniyatu karena Nabi ngomong binniyati. Maka bisa dikhawatirkan termasuk bohong atas nama Nabi. Ini pentingnya belajar nahwu bagi penuntut ilmu. Sahnun Ibn Said mengatakan, orang yang paling berani untuk berfatwa yang paling sedikit ilmunya. Yakunu inda rajuli al-babul wahid, seorang itu hanya menguasai satu bab ilmu, lantas dia kira kebenaran seluruhnya ada pada dirinya. Ini yang disebut, kemarin kita bahas, Abu Sibrin, orang yang baru mendapatkan sejengkalnya ilmu, maka buahnya sombong. Dikira satu bab yang dia kaji, itu berarti dia telah kuasai seluruh kebenaran. Seorang yang bijak mengatakan, semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dan Anda sekalian dengan ilmu. Semoga Allah tidak menjadikan bagian kita dari ilmu cuma mendengar dan terkagum-kagum saja. Mendengarkan, kemudian terkagum, masya Allah ilmunya luar biasa. Namun, tidak diamalkan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, idza tara'asa rajulu sari'an, jika seorang itu terlalu cepat untuk jadi pimpinan, terlalu cepat untuk dipanggil ustaz, terlalu cepat untuk disebut kiai, terlalu cepat untuk disebut syekh, adzara bikathirin minal ilmi, maka dia membahayakan banyak ilmu. Artinya, dia tinggalkan kegiatan menuntut ilmu. Karena sudah silau dengan pujian orang dan sebutan orang tentang dirinya. Namun, jika dia belajar dan belajar, maka tiba-tiba ternyata dia telah sampai. Telah sampai apa yang diharapkan. Al-Abbas ibn Al-Mughirah ibn Abdurrahman mengatakan dari ayahnya, berarti siapa? Al-Mughirah ibn Abdurrahman. Ada Abdul Aziz bin Darawurdi fil jama'atin bersama sejumlah orang menjumpai ayahku untuk menyetorkan, membacakan kitab, satu kitab pada ayahku. Maka Darawurdi kemudian membacakan kitab tersebut, didengarkan oleh kawan-kawannya. Dan dia adalah seorang yang jelek bahasanya. Dia lahan dengan lahan yang jelek. Lahan itu salah i'rab. Yang marfu' jadi mansub. Yang mansub jadi majrur. Gitu. Akhirnya ayahku mengatakan, celaka engkau wahai Dawurdi. Engkau lebih perlu memperbaiki cara bacamu sebelum engkau mentelaah ilmu ini. Daripada engkau telaah ilmu ini dalam keadaan bacaan yang masih belepotan seperti itu. Maka engkau lebih membutuhkan hal itu ila ghair dalika dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Dan nasihat penting Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, pada Yunus bin Yazid, janganlah engkau sombong dengan ilmu, karena ilmu itu terdiri dari banyak lembah. Fa ayyuhamaka di mana saja engkau ambil maka mana saja yang engkau ambil, engkau ambil fihi ilmu, maka ilmu itu akan mengantarkanmu sebelum engkau sampai badannya. Walakin khutma al ayami wal layali. Cara yang benar belajar itu sedikit demi sedikit seiring malam dan siang dan malam. Wala ta'khud al ilma jumlatan. Janganlah engkau mengambil ilmu langsung dalam jumlah yang banyak. Fa inna man roma akhadahu jumlatan. Siapa yang roma menginginkan untuk mengambil, faman roma akhadahu, siapa yang ingin untuk mengambil ilmu langsung dalam jumlah yang banyak, dhaba anhu jumlatan, maka hilang juga langsung dalam jumlah yang banyak. Walakin syai'a ba'da syai' mal ayami wal layali. Cara belajar yang benar sedikit demi sedikit seiring siang dan malam. Kemudian penutup yang paling penutup, perkataan nasihat-nasihat Sa'd Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala berkenaan dengan min adabil muallimin wal muta'allimin, di antara adab guru dan ajar dan adab murid. Yang pertama, mengikhlaskan niat. Jadi sebuah keniscayaan bagi orang yang berilmu, ala ahli ilmi, kepada orang yang berilmu, baik dia statusnya pelajar ataukah guru, hendaklah dia jadikan pondasinya yang dia bangun di atas pondasi ini, semua gerak dan diamnya adalah ikhlas yang sempurna. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadah ini. Satu ibadah yang merupakan ajalul ibadat, ibadah yang paling agung, yang paling sempurna, yang paling manfaat, paling luas manfaat. Dan paling merata dan luas manfaatnya. Hendaklah dia cek pondasi yang manfaat ini di setiap detik dari fi kulli daqiqin min umuri wa jalilin, baik dalam perkara yang kecil-kecil ataupun yang besar-besar, apakah dilakukan dengan ikhlas ataukah tidak. Maka jika darasu melakukan daras belajar sendiri, audarasu atau belajar bersama, atau membahasu mencari meneliti, atau nazaru atau diskusi, asma'u atau istama'u, asma'u memperdengarkan berarti mengajar, atau istama'u atau mendengarkan yaitu belajar, atau ketika aktivitas menulis dan menghafal atau mengulang-ulang durusahum pelajarannya al-khasah, pelajarannya sendiri, atau memurojaah pelajaran-pelajarannya, au ala ghairiha, atau roja' wa tamroja' ala ghairiha dengan yang lain, al kutuba al ukhra, buku-buku yang lain. Demikian juga ketika duduk di majelis ilmu, atau jalan kaki menuju majelis ilmu, atau beli buku, atau membeli sesuatu yang membantu untuk ilmu, semacam beli pena dan yang lainnya, maka hendaknya semuanya ikhlas karena Allah. Berharap pahala dan pahala. Dan hendaknya ikhlas tersebut senantiasa membersamai dirinya, supaya kesibukannya seluruhnya, kekuatan wa ta'atan, baik berupa kekuatan ataupun ketaatan, sayran ilallah, adalah perjalanan menuju Allah, menuju kemuliaan pemberian Allah. Waliyatahakaku biqaulihi, ndaklah waliyatahakaku supaya terwujud dengan supaya bisa mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia tempuh untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan surganya. Maka jalan ilmu di sini mencakup dua jenis jalan. Jalan abstrak, jalan konkret, beraspal, berbatu, atau jalan abstrak, menghafal, menulis, mencatat, mendengarkan yang ditempuh oleh orang yang berilmu untuk yu'inu alal ilmi, yang membantu supaya bisa menguasai ilmu atau mendapatkan ilmu, maka semuanya termasuk dalam hadis ini. Ya, metode mencari ilmu. Suma ba'da hadza, kemudian setelah itu, setelah ikhlas, maka sebuah keniscayaan memulai belajar dengan yang paling penting, kemudian kurang penting, dari berbagai macam ilmu syar'i dan ilmu-ilmu pendukung ilmu syar'i, yaitu ilmu bahasa Arab. Wa tafsilu hadzal jumlati, dan rincian permasalahan ini sangatlah banyak dan sudah dikenal, ya, berbeda dengan perbedaan keadaan dan person. Intinya sepatutnya menempuh jalan paling dekat yang mengantarkan kepada maksud yang dicari. Dan adalah dia pilih-pilih dari berbagai macam buku, dari satu buku satu cabang ilmu yang dia sibuk mempelajari cabang ilmu tersebut, ya, pilihlah buku yang paling bagus dan yang paling jelas. Buku yang paling banyak kandungan faedahnya, muatan ilmiahnya. Dan adalah dia jadikan mayoritas pikirannya dan kesibukannya buku tersebut dengan menghafalkannya jika memungkinkannya, atau mempelajari dengan mengulang-ulang jika tidak memungkinkan untuk menghafalnya. Yaitu tasiru ma'anihi ma'kulatan, di mana pesan atau makna kandungan dari matan tersebut itu ma'kulatan fi dhihnihi, terikat di pikirannya dalam keadaan pesannya, pesan-pesannya terjaga. Kemudian terus-menerus dia ulang-ulang ma mar alaihi wa yu'iduhu. Dia ulang-ulang mamar alaihi yang dia dapatkan, wayu'iduhu, dan dia ulang-ulang. Kemudian sikap yang sepatutnya diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. Maka menjadi kewajiban guru untuk melihat kemampuan pikiran murid, ya, kemampuan kesiapan murid, kuat atau lemahnya, ya, kesiapan murid. Maka janganlah biarkan murid sibuk dengan satu buku yang tidak cocok dengan keadaannya. Diajari buku yang tidak cocok dengan keadaannya. Maka mengajari buku yang tidak cocok dengan keadaan si murid, ini bagian dari adamun nushi. Tidak menginginkan kebaikan untuk si murid. Karena sedikit yang bisa dipahami oleh murid dan bisa dia pahami, itu lebih baik daripada banyak. Ya, namun banyak tersebut urdotan, sasaran untuk tidak faham dan sasaran untuk lupa. Kemudian demikian pula hendaknya guru memberikan kepada muridnya penjelasan, watakir dan penjelasan untuk pelajaran bikodri, sesuai dengan ukuran yang itu mencukupi bagi pemahaman murid supaya bisa paham. Dan janganlah dia campur berbagai macam permasalahan sebagiannya dengan yang lain. Maka kewajiban guru menjelaskan sejelas-jelasnya. Menjelaskan dengan bahasa sendiri apa isi buku yang bisa dipahami oleh murid dengan baik. Dan sepatutnya tidaklah berpindah, seorang guru tidaklah berpindah dari satu jenis permasalahan kepada permasalahan yang lain sampai hatta ya tasawwar. Ya, sampai dia punya gambaran, murid punya gambaran, wa yuhaqqiq as-sabiqa. Dan hendaklah dia kuasai dengan baik yang pembahasan dahulu. Maka fa innahu, maka dengan menguasai dengan baik, ya, darkun li sabiqi, maka mendapatkan yang dahulu, dan setelah mendapatkan yang dahulu, maka banyaklah pemahaman atau lengkaplah pemahaman untuk pelajaran selanjutnya. Al-lahiq. Ya, maka yang namanya pelajaran di satu buku itu sudah urutan. Maka yang dulu harus dikuasai dengan baik supaya bisa faham berikutnya. Kalau yang sebelumnya tidak faham, maka berikutnya juga tidak paham. Adapun jika dia masukkan berbagai macam permasalahan, berbagai macam jenis pembahasan, sebagiannya dicampur, sebagian yang lain, sebelum murid itu faham, maka ini jadi sebab terlantarnya pelajaran pertama dan tidak fahamnya pelajaran selanjutnya. Kemudian ya, maka terjadi desaan, maka bertumpuk-tumpuk berbagai macam permasalahan yang belum dia kuasai dengan baik pada pikirannya, akhirnya dia jadi busan. Kemudian sempitlah dadanya untuk kembali mempelajarinya. Ya, kalau orang itu sudah banyak yang tidak dipahami, itu biasanya ya, malas. Sudah kemudian putus asa, menyerah. Kemudian sempitlah dadanya untuk kembali mengulanginya. Oleh karena itu sepatutnya jangan remehkan masalah ini. Yaitu kuasai permasalahan, satu permasalahan dengan baik. Ya, baru pindah ke bab selanjutnya kalau sudah menguasai sebelumnya. Wasi'ul aton atau luas atonnya atau sempit atonnya itu maknanya wasi'us sabri wal hailati ala syada'idi. Luas atau sempitnya sabar dan daya upaya untuk selalu berusaha ketika susah. Maka kalau luas sabarnya, kalau ini yadiku atenuhu artinya sempit kesabarannya untuk bisa kembali mempelajari permasalahan yang sudah lewat. Kemudian wa'alal mu'allim, kewajiban guru untuk menginginkan yang terbaik bagi muridnya. Bikulli ma yaqdiru alaihi min at-ta'limi, dengan semua kemampuan yang dia miliki dalam mengajar. Dan bersabar ketika muridnya belum faham. Dan bersabar ketika muridnya kurang beradab, wa jafa, kurang tidak sopan. Maka sabar. Ya, maka guru jangan mudah patah arang. Orang Jawa bilang mutung. Kenapa? Muridnya kurang ajar. Muridnya ya, tidak sopan. Ya, meskipun maksidati hirsihi, ketika menghadapi murid yang tidak sopan, yang tidak sabar, maka tidak punya adab. Pertama sabar, kemudian yang kedua punya antusias yang luar biasa dan memperhatikan murid. Likulli ma yukawwimuhu, untuk mewujudkan semua yang bisa meluruskan si murid, mendidiknya dan memperbagus adabnya. Maka padukan dua hal ketika menghadapi murid yang tidak beradab. Yang pertama sabar dengan ketidaksopanannya, ya, tindakan yang tidak beradab. Kemudian yang kedua ya, tetap terus menerus melakukan dan menemukan hal-hal yang bisa memperbaiki keadaan si murid. Karena yang namanya murid itu memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh guru. Kenapa kok punya hak? Karena murid ini memiliki perhatian dan kepedulian untuk sibuk dengan ilmu yang manfaat baginya dan memberikan manfaat pada banyak orang. Demikian juga, ya, kenapa punya hak? Karena murid tersebut tawajjaha lil muallim, menuju si guru ini tanpa guru yang lainnya. Wa itsu kana ma yahmilu minal ilmi minal muallim. Dan kenapa? Karena ilmu yang dibawa oleh murid ini dari gurunya, dia sama persis dengan barang yang dimiliki oleh gurunya. Lantas murid inilah yang menjaganya dan mengembangkannya. Dan akan murid itu akan mencarikan dengan modal tersebut sumber penghasilan yang menguntungkan. Fawwa, maka murid itu adalah al-waladu al-hakiki lil muallim, adalah anak yang real, anak yang asli bagi seorang guru yang mewarisi ilmu gurunya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fahab li miladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Maka ya Allah, berikanlah kepadaku ya, wali dari sisimu. Ya, yarithuni, yang dia akan mewarisi aku dan mewarisi ilmunya ali Ya'qub. Maka ahli waris yang hakiki itulah murid. Ya, anak yang hakiki adalah anak ideologis. Ya, anak itu ada dua macam kata orang. Anak biologis dan anak ideologis. Ya, murid itu anak ideologis, anak yang hakiki. Ya, maka di sini disampaikan, kenapa murid itu punya hak yang wajib ditunaikan guru. Yang pertama tadi, karena dia peduli dengan, peduli punya kepedulian untuk sibuk dengan ilmu. Yang kedua, karena dia memilih guru ini, tidak guru yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ya, wajib disadari oleh guru bahasanya ilmunya. Maka ilmu yang dibawa oleh si murid ini sama persis dengan murid, sama dengan ilmunya. Ketika muridnya ini menjaga ilmu tersebut, mengembangkannya dengan mengajarkannya, maka semuanya adalah jadi pahala bagi gurunya. Ya, karena alasan ini, maka murid itu punya hak yang wajib ditunaikan oleh guru. Wal muradan yang dimaksudkan oleh ayat, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, itu adalah mewarisi ilmu dan hikmah. Maka seorang guru itu mendapatkan pahala dengan semata-mata aktivitas mengajar. Sama saja apakah muridnya itu faham atau tidak faham. Maka guru itu dapat pahala dari kegiatan mengajar. Baik muridnya faham karena memperhatikan atau tidak faham karena ditinggal tidur sama muridnya. Itu tetap dapat pahala. Maka wajib gembira, wajib semangat untuk mengajar. Fa idza fahima ma'alima ma'allamahu, maka jika murid faham apa yang diajarkan oleh guru, maka dia akan bisa mendapatkan manfaat dari murid tersebut, manfaat untuk dirinya dan bukan manfaat untuk orang lain. Maka jadilah ilmu tersebut pahala yang mengalir bagi si guru selama manfaat tersebut mutasalsilan bersambung. Mutasilan dan mutasalsilan, sambung menyambung, mutasilan bersambung. Inilah bisnis yang semisal bisnis semacam ini akan bersainglah orang-orang yang niat bersaing. Oleh karena itu menjadi kewajiban guru untuk berupaya sa'yan syadid dan dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan bisnis ini dan mengembangkannya. Karena itu adalah bagian dari amalnya dan dia adalah jejak dari amalnya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan kami catat semua apa yang mereka lakukan dan jejak-jejak mereka. Maqaddamu itu artinya apa yang mereka basyaru amalahu, yang mereka lakukan sendiri, langsung dia sendirilah yang melakukannya. Sedangkan jejak-jejak mereka yang Allah catat adalah ma tarattaba ala a'malihim minal masalih wal manafi', berbagai macam maslah dan manfaat yang menjadi dampak dari amal mereka. Atau kebalikannya, kalau tadi jejak yang positif boleh jadi kebalikannya jejak yang negatif. Dan jejak tersebut ada baik ketika beliau masih hidup ataupun setelah beliau meninggal dunia. Dan hendaknya seorang guru itu rajin memberikan motivasi kepada muridnya dengan berbagai macam cara, wa yunasyitu, dan membuat murid semangat dan tidak membuatnya bosan dengan menyibukkannya dengan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Min anwa'il ilmi, berupa berbagai macam ilmu, wa mufradatihi, dan berbagai macam ilmu yang tiada duanya. Mufradat, ilmu yang bersendirian, yaitu ilmu yang bersendirian sulitnya, bersendirian susah dipelajari dan dipahami. Maka di antara tugas guru adalah memotivasi supaya semangat terus untuk belajar dan belajar. Dan di antara tugas guru mengkondisikan jangan sampai murid ini bosan. Kapan murid itu bosan? Manakala guru mengejak murid untuk sibuk mempelajari sesuatu yang sulit untuk dipahami. Maka ketika murid itu kok ternyata sulit memahami, berarti kajian jangan dilanjutkan. Ganti kitab, ganti buku yang lebih enteng, yang murid itu bisa paham. Nanti baru naik sedikit, kemudian naik sedikit. Kalau loncatannya terlalu jauh, nanti tidak paham. Kemudian adab seorang murid, menjadi kewajiban murid untuk menghormati gurunya. dan beradab dengan gurunya semaksimal yang mampu dia lakukan. Karena guru itu memiliki hak, hak yang luas dan hak yang sempit. Hak yang umum dan hak yang spesial. Nah, amal amu ada hakul alimi al-am, hak seorang guru yang itu bersifat umum. Amal amu adapun yang bersifat umum, maka orang yang mengajakkan kebaikan, qad ista'ada, maka dia adalah orang yang siap untuk memberi manfaat bagi orang lain dengan mengajar dan berfatwa. Fahaku ala nasi hakul muhsinin, maka hak seorang guru yang menjadi kewajiban masyarakat adalah sebagaimana hak orang yang berbuat baik. Karena tidak ada berbuat baik yang lebih agung dan lebih manfaat min ihsani man yursitun nasa, dibandingkan kebaikan orang yang membimbing manusia, membimbing masyarakat li amri dinim untuk perkara agamanya, membimbing masyarakat dalam masalah agama, mengajari masyarakat dan apa yang tidak mereka ketahui, mengingatkan masyarakat dan publik hal-hal yang mereka lalai. Dan dengan adanya aktivitas mengajar, maka terwujudlah kebaikan dan hancurlah kejelekan. Tersebarlah agama dan pengetahuan yang manfaat. Satu kondisi yang itu min anfa'i syai'in lil muwahhidin, kondisi yang sangat-sangat bermanfaat bagi orang-orang yang bertauhid. Waliman dan bagi generasi yang datang setelahnya, min duriyatim, dari anak keturunannya ataupun yang lainnya. Seandainya bukan karena ilmu, maka manusia seperti binatang dalam kegelapan, nyata khobbatuna, mereka asal-asalan bertindak asal-asalan. Maka ilmu adalah cahaya yang dengan cahaya tersebut yuhtada bihi, cahaya yang bisa digunakan untuk menerangi kegelapan. Nah, ilmu adalah kehidupan bagi hati, kehidupan bagi jiwa, agama dan dunia. Maka satu negeri yang tidak ada padanya ulama, tidak ada di negeri tersebut penuntut ilmu dan orang yang berilmu yang menjelaskan kepada masyarakat masalah agama, dan tidak ada yang membimbing masyarakat lima yantabuhum, memberikan bimbingan pada masyarakat tentang hal-hal yang terjadi, mimahum fi ghayatid darurati ilaihi, satu kejadian yang mereka masyarakat itu sangat-sangat membutuhkan bimbingan dalam menghadapi kejadian ini. Maka satu negeri, satu daerah yang di situ tidak ada orang yang berilmu, maka faqada ahluhu min daruratihim, maka berarti penduduk kampung tersebut kehilangan kebutuhan vitalnya, kehilangan hal yang maslahat bagi hidup mereka. Yang kehilangan ini membahayakan agama dan dunianya. Faman, maka seorang guru ngaji, seorang yang mengajarkan kebaikan, maka dia adalah orang yang seperti ini kebaikannya. Ya, wa atharu, dan pengaruh, dan seperti ini pengaruhnya bagi banyak orang. Maka bagaimanakah tidak wajib atas setiap muslim untuk mencintainya dan menghormatinya dan menaikkan hak-haknya? Jawabannya tentu demikian. Ya, maka wajib atas setiap muslim menghormati setiap guru ngaji. Ya, wajib atas setiap muslim untuk mencintai setiap guru ngaji yang mengajarkan kebaikan. Wajib atas setiap muslim untuk menunaikan hak para guru ngaji ini. Kemudian hak seorang guru al-khas, hak spesial untuk muridnya. Kalau ini tadi hak seorang guru atas kaum muslimin gitu. Hak al-am, hak guru ngaji al-am yang bersifat umum, itu artinya hak dia yang semestinya diberikan oleh setiap muslim. Kalau ini hak seorang guru yang menjadi al-khas, yang spesial, yaitu spesial untuk muridnya masing-masing. Adapun hak spesial yang menjadi hak guru yang spesial menjadi kewajiban murid, adalah karena guru ini berkorban mengajarinya dan antusias untuk membimbingnya dan mengantarkannya kepada derajat yang lebih tinggi. Maka manfaat bapak dan ibu tidaklah semisal dengan manfaat seorang guru yang mendidik murid-muridnya dengan ilmu yang kecil-kecil sebelum ilmu yang kecil-kecil sebelum ilmu yang besar-besar dan sulit-sulit. Dia telah korbankan waktunya yang berharga. Dia korbankan pikirannya yang jernih untuk memahamkan orang yang memerlukan, yang meminta bimbingan dengan segala macam metode dan sarana yang mampu dia wujudkan. Maka orang itu mengajar itu manfaat ketika seorang pengajar itu mengorbankan waktunya yang berharga. Kalau dia dalam keadaan waktunya adalah waktu ngantuk, waktu istirahat, enggak bisa ngajar. Harus waktu yang bernilai. Waktu semangat. Demikian juga jernihnya pikirannya. Kalau dalam keadaan pikiran itu ruwet, maka orang enggak bisa ngajar. Ngajar itu harus diberikan untuk ngajar pikiran yang jernih. Ini. Maka jika ada orang yang berbuat baik kepada seseorang dengan memberikan hadiah berupa harta, yang harta tersebut bisa diambil manfaatnya, namun harta tersebut setelah itu hilang dan hilang. Ini karena habis. Maka orang yang memberikan hadiah harta itu punya hak yang besar, yang wajib ditunaikan oleh orang yang dibaiki. Maka bagaimanakah sangkan Anda dengan hadiah berupa ilmu yang bermanfaat, yang banyak, yang sangat beragam, yang awet manfaatnya, madama hayya, selama murid ini hidup, dan setelah dia meninggal dunia, dan akan terus bersambung sesuai dengan keadaan hadiah tersebut. Fahina idzin, maka pada saat itu seorang murid hendaknya tahu dan sadar bahasanya guru itu memiliki hak. Di antara haknya adalah hak untuk dihormati, kemudian bersikap dengan penuh adab kepada guru. Wal wukuf ma'i isyaratihi. Isyarat di sini artinya saran. Ya, dan menjalankan saran-sarannya, arahan-arahannya. Dan tidak keluar dari saran-sarannya. Mimma yanfa'uhu. Pada itu saran-saran yang manfaat. Yaitu saran-saran minal umur alati qad jarrabaha. Saran-saran yang dia berikan berdasarkan pengalaman yang pernah dia lakukan. Maka dia yang lebih mengetahui. Lebih mengetahui perkara tersebut daripada dirinya. Daripada si murid. Dia lebih tahu tentang cara mengajar. Dan semisal itu, ma laisa li ghairihi, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka saran-saran di sini berarti saran-saran seputar ilmu. Dia ngasih saran-saran untuk belajar, kiat-kiat untuk belajar. Nah, maka murid yang baik itu melaksanakan saran-saran gurunya dan tidak keluar dari saran-saran gurunya, tidak meninggalkan saran-saran gurunya. Yang itu adalah perkara yang manfaat karena dia sendiri telah mencobanya. Ya, maka itu saran berdasarkan pengalamannya. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah kita selesaikan di esok. Esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada satu. Baik, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz, sekeluarga dan kaum muslimin. Kami jumpai ada orang yang taswif telah mendarah daging. Beliau sudah berusaha dan bertekad untuk berubah, namun qadarullah, karena sudah terbiasa maka kadang belum hilang 100%. Bagaimana nasihat kiat jitu dan doanya untuk beliau, para talabul ilmi dan kaum muslimin? Ya, penyakit taswib kalau jika orangnya menyadari, kemudian kawannya tahu, ya gampang. Ya, kawannya ini punya tugas untuk megang orang ini, pegang tangannya, ya, digandeng dan diseret. Untuk ayo, ya, jangan nanti-nanti. Sekarang, saya temani, jangan ditunda-tunda. Itu. Ya kalau doa, ya, ya doa agar Allah bukakan hatinya agar punya semangat yang stabil. Nah, ya demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.